أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Baik, hari ini kita insyaAllah tuan-tuan dan rahmati Allah, kita akan masuk kepada pasal ataupun satu tajuk kecil yang membincangkan tentang kita menyebut nama Allah ataupun kita membaca Al-Quran sama ada dengan menggunakan hati atau menggunakan lidah bagi orang yang berhadas. Orang yang berhadas besar ataupun yang tidak berhadas besar. Macam mana perbahasan sama ada dibolehkan ataupun tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa la yaqul Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumi mashayikhihi wa 'ulumi talamizatihi wa qurra'i kutubihi. Allahumma amin. Yaqul faslun. Ijma'ul ulama'u 'ala jawazi dzikri bil qalbi wal lisan lil muhdisi wal junubi wal haidi wan nufasa. وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء وغير ذلك ولكن قراءة القرآن حرام على الجنب والحائض والنفساء سواء قرأ قليلا أو كثيرا حتى بعض آية ويجوز لهم إجراء القرآن على القلب من غير لفظ وكذلك النظر في المصحف وامراره على القلب. Yang maksud ini adalah satu fasal. Tuan-tuan tambah kalimah ini adalah satu fasal sebelum pada ucapan para ulama sepakat. Sebelum para ulama sepakat tu tuan-tuan tambah ini adalah satu fasal. Dalam musnad yang ke-11 ya. Ini adalah satu fasal. Ini adalah satu fasal. Para ulama sepakat akan bolehnya berzikir dengan hati mahupun lidah bagi orang yang tidak memiliki wuduk. Orang yang tidak berwuduk tak ada masalah dia berzikir. Tak ada isu eh. Bukan semestinya kena berwuduk baru kena boleh berzikir. Tak ada masalah eh. Sama ada dia berzikir dengan hati dia saja, hati dia berzikir dengan mulut tak cakap apa ataupun dengan lidah sekali, tak ada masalah bagi orang yang tidak berwuduk eh. Junub, haid dan nifas. Hatta orang yang berjunub, orang yang haid, orang yang sedang bernifas. Orang yang berhadas kecil atau berhadas besar. Sama ada hadas besar dengan sebab junub ataupun dengan sebab haid atau nifas. Kesemua mereka tiada masalah berzikir. Eh? Berzikir dengan menggunakan lidah. Bahkan kalau nak guna lidah dengan hati sekalipun tak ada masalah. Iaitu membaca tasbih subhanallah, membaca tahmid alhamdulillah, membaca takbir Allahu akbar, selawat, bertahlil eh? Bertahlil sebagai contoh, la ilaha illallah eh? Membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, selawat Nabi, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga tiada masalah sekalipun orang tu berhadap besar eh? Berdoa pun sama eh? Dan sebagainya. Maknanya segala jenis zikir sama ada kita bertasbih, bertahlil, bertahmid, kita berselawat kata Rasulullah SAW, orang yang berhadas kecil pun tak ada masalah, orang yang berhadas besar pun tiada masalah eh? Kemudian Al-Imam Nawawi membincangkan pula satu isu, iaitu kalau baca Quran pula macam mana. Kalau tadi bertasbih, bertahlil, kita kata tak ada masalah. Baik, kata beliau, sedangkan membaca Al-Quran haram dilakukan oleh orang yang sedang junub, haid, nifas. Ha, orang yang berhadas besar haram dia membaca Al-Quran. Berzikir yang lain tak ada masalah eh. Berzikir yang lain tiada masalah. Tapi untuk orang yang sedang berjunub, contoh macam kita tak mandi junub lagi. Tidur-tidur malam, bangkit-bangkit, sesudah kita dah berjunub. Baik, boleh tak sementara nak mandi tu kita nak baca bismillahirrahmanirrahim ahad ke apa ke? Tak boleh ya. Haram hukum dia selagi mana kita tidak menyucikan diri daripada junub. Orang yang datangi haid, sepanjang dia datang haid dia tidak boleh membaca Al-Quran. Begitu juga orang yang sedang bernifas, orang yang sedang bernifas, begitu juga dia tidak boleh membaca Al-Quran. Sama ada sedikit ataupun banyak. Tak kiralah dia banyak, dia baca secara banyak ke ataupun dia baca secara sedikit. Semua baca Al-Quran adalah diharamkan ya, berdasarkan mazhab Imam Asy-Syafi'i ketika mana seseorang itu sedang berhadas besar. Walaupun hanya sepotong ayat. Tuan-tuan tulis kalimah pada sepotong tu sebahagian. Dalam bahasa ini sebab وَحَتَّى بَعْضَ آيَةٍ sehingga sebahagian ayat. Maksudnya satu ayat tu tak baca penuh. Baca setengah ataupun sedikit daripada satu ayat pun tidak boleh. Di sini buat walau sepotong ayat. Tuan-tuan tulis kalimah sebahagian di atas kalimah sepotong tu. Saya rasa Allah Ta'ala alam yang lebih tepat adalah walaupun hanya sebahagian ayat. Contoh, Qul huwallahu ahad. Dia baca Qul huwallah. Boleh tak boleh? Tetap juga tidak boleh sebab dia sedang didatangi haid ataupun nifas ataupun masih dalam keadaan berjunub. Oh, maknanya tak boleh membaca Al-Quran dengan menggunakan lidah. Baik, macam mana pula kalau dia baca Quran dengan hati dia? Dia tak baca, mulut tak tukar komen, tapi dia hafal Quran. Dia senyap dalam hati dia, dia baca Al-Quran. Dia mengulang Al-Quran dengan menggunakan hati dia. Tanpa menggunakan lidah. Boleh tak boleh? Mereka, iaitu orang yang berhadas besar, yang berjunub, yang datangi haid atau nifas, mereka boleh membaca Al-Quran di dalam hati. So, tak ada masalah. Orang perempuan, dia juga boleh baca Quran ketika dia sedang haid atau nifas, tetapi hanya di dalam hati dia saja. Contoh, dia minta mak anak dia buka Al-Quran, dia pun tengok tu sambil dia baca dalam hati. Tanpa dia bersuara, tanpa dia membaca menggunakan lidah. Mereka boleh membaca Al-Quran dalam hati tanpa melafazkannya dengan lidah. Kalau lafazkan lidah, hukumnya adalah haram. Demikian pula halnya dengan melihat Al-Quran dan membacanya di dalam hati. Macam saya sebut tadi. Buka Quran tak boleh. Jangan dia pula yang pergi buka Quran tu. Sebab orang yang sedang berhadas besar, dia haram menanggung Al-Quran. Menyentuh Al-Quran juga adalah haram. Dia minta tolong kawan dia. Tolong letak Quran depan saya. Okay. Orang pun letak Quran depan dia. Okay. Dia pun baca. Habis yang kursus pertama dia kata tolong kali kan. Okay. Orang pun tolong selak untuk kursus yang keseluruhnya. Dia pun baca dengan hati dia. Maka tiada masalah. Tapi jangan dia pula yang pegang Al-Quran ya. Sebab orang yang datangi haid, nifas dan juga orang yang berhadap besar tidak boleh menyentuh Al-Quran. Tidak boleh menyentuh Al-Quran. Sila. Baik, soalan yang baik. Tab. Ini kita ada kemudahan kerana dalam laptop kita ataupun dalam Galaxy Tab kita ada perisian Al-Quran. Macam mana pula hukum dia? Ketika perbahasan ini kami telah pun membincangkan bersama dengan guru kami Fadilatul Syekh Said bin Syartut. Kata beliau kalau kita buka Galaxy Tab ataupun masa tu kami tanya tentang laptop lah. Buka laptop kan. Masa tu belum ada Galaxy Tab lagi. Jadi macam mana hukum dia? Syekh kata kalau terpapar apa Al-Quran, perisian Al-Quran dalam komputer, kalau kita nak sentuh, tetap juga hukum ini seperti menyentuh Al-Quran. Sebab dia dikiaskan dengan satu perbahasan lama dalam kitab lama, iaitu papan batu. Orang zaman dulu, oleh kerana Al-Quran tak banyak. Jadi anak-anak kecil bila nak hafal Al-Quran, mereka akan bawa papan batu macam papan hitam gitu lah. Pergi jumpa guru. Bila jumpa guru, pakai salin ayat yang dia hafal. Bila salin di papan batu tu dia lah surah Qul Allah ke surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun ke apa pun tulis di papan batu tadi. Para ulama mazhab Syafi'i kita bincang, apa pula hukum pegang papan batu yang sedang tertulis Al-Quran? Hukum dia sama seperti menyentuh Al-Quran. Kalau tak ada wudu tak boleh pegang papan batu tadi. Orang berjunub juga tidak boleh. Tapi kalau dah padam jadi papan batu saja, tak ada lagi tulisan Al-Quran di situ, maka tak ada masalah. Maka kata guru saya, begitu jugalah dikiaskan dengan isu pada hari ini. Kalau ada Galaxy Tab kita, ada perisian Al-Quran, kita pun sentuh dan alih-alih itu pun sama juga keadaannya. Jadi kalau kita buka Galaxy Tab, buka perisian Al-Quran, ada ayat Al-Quran di situ yang nak dibaca, maka tidak boleh kita menyentuh Galaxy Tab kita kalau kita tidak berwudu. Itu dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi katakan susah pula. Ada juga pandangan sebagian para ulama yang menyatakan orang yang berhadas kecil tak ada masalah untuk dia menyentuh Al-Quran. Tapi ini bukan pandangan yang pandangan standard dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Saya cadangkan untuk mudah tuan-tuan, tuan-tuan pegang betul-betul mazhab Al-Imam Syafi'i. Tapi kalau ada orang lain buat, tuan-tuan yang terkejut sebab ada juga para ulama berpandangan orang yang berhadas kecil tak ada masalah dia menyentuh Al-Quran ataupun membawa Al-Quran. Untuk badan besar saya tak tahu. Tapi kalau badan kecil dalam mazhab Syafi'i kita sendiri pun ada seorang ulama namanya Ibnu Salah, beliau berpandangan tak ada masalah orang yang badan kecil pegang Al-Quran. Jadi kalau ada yang menganggap pandangan itu pun tak ada masalah, tapi pandangan standard dalam mazhab Imam Syafi'i orang yang badan kecil juga tidak boleh menyentuh Al-Quran. Adalah perinciannya kalau Quran letak dalam beg macam mana pula? Ha, itu perincian-perincian yang dibincangkan secara panjang dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Yaqulu Imam An-Nawawi. Qala ashabuna wa yajuzu lil junubi wal haidhi an yaqula 'inda al musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa 'inda rukubi dabbah Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu mukrinin. Wa 'inda du'a rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Idza lam yaqsida bihil Qur'an wa lahumā an yaqūla bismillah wa alhamdulillah idza lam yaqsida al-Qur'an. Sawa'un qasada al-zikra am lam yakun lahuma qasdun. Wa la ya'thamani illa iza qasada al-Qur'an. Wa yajuzu lahuma kira'atu ma nusikhat tilawatuhu ka al-shaykhu wa shaykhatu iza zanaya farjumuhuma. Baik, tuan-tuan yang berahmati Allah, sekarang kita nak masuk pula kepada perbincangan macam mana pula kalau seorang yang didatangi haid ataupun nifas, termasuklah juga orang yang didatangi junub, boleh tak dia membaca doa ataupun dia berzikir yang dia sebut tu pada hakikatnya ada dalam Quran, tapi dia sendiri ketika sebut tu tak teringat pun, dia tak pula berniat saya nak baca Quran, semua dia niat nak berdoa ataupun berzikir. Contoh macam Rabbana atina fid dunya hasanah, contoh kalau buka Quran jumpa tu Rabbana atina, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu semua adalah ayat-ayat Al-Quran yang dalam bentuk doa. Jadi kalau orang yang berjunub, atau orang yang berhaid, atau orang yang bernifas, boleh tak dia berdoa dengan doa seperti ini? Orang meninggal, dia kata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu diambil dari Al-Quran tu. Jadi macam mana perbahasan dia? Kata Imam Nawawi, para sahabat kami. Siapa para sahabat Imam Nawawi ni? Qala ashabuna, maksud dia para ulama' dalam mazhab Imam Syafi'i. Bukan kawan-kawan Imam Nawawi, maksud dia para ulama' dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Dia guna istilahnya ashabuna. Memangnya kalau kita buka dalam kitab mazhab kita, qala ashabuna, telah berkata para sahabat kami. Maksud dia telah berkata para ulama kami di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Para sahabat kami mengatakan, iaitu para ulama dalam mazhab Al-Imam Syafi'i mengatakan, ketika mendapat musibah, orang yang sedang junub dan haid, samalah juga dengan orang yang nifas, boleh untuk mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah, kita ni semua milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Kita dengar apa cerita sahabat kita, ya akhi dia sakit, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan tuan-tuan salah faham pula, orang Melayu kita biasa sebut kalimah ni hanya untuk orang meninggal. Bila orang sakit ke apa-apa, dah tak boleh guna kalimah ni. Orang dah doa kasih mati ke? Dia kata, dah. Sebarang musibah, kita dengar, ya Allah, anak dia jatuh tongkang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mana? Itu adalah benda yang diajar. Dalam musibah, kita sebut kalimah istirja' ni. Mereka kita kata, kita ni semua milik Allah. Dan kita hanya akan kembali kepada Allah. Apa yang berlaku semuanya adalah kerana Allah. Jadi, tak ada masalah kita sebut. Walaupun kita sedang haid, sedang bernifas, tapi sedang berjunub. Tapi dengan syarat kita tak niat, kita baca Quran. Kalau kita tahu, kita sedang niat nak baca Quran, kita sebut haram hukumnya. Sebab haram bagi orang yang berjunub, orang yang datang haid atau bernifas untuk membaca Al-Quran. Jadi disebut dia tak niat Al-Quran, dia niat zikir contoh, maka tak ada masalah. Ketika menaiki kenderaan, boleh mengucapkan Subhanallazi. Tuan-tuan tambah sikit. Subha. Dia tulis ini Subhan subhanallazi, subhan subhanallazi ya. Tak tambah sikit. Subha tambah ha tu H A. Patu nallazi sakharana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Ini pun doa juga, doa ni kiraan eh. Subhanallazi sakharana hadza, maha suci Tuhan yang telah mempermudahkan kami benda ini. Yang telah mempermudahkan kepada kami kenderaan ini, dan kami sama sekali tidak akan berkuasa untuk menguasainya kalau tanpa dengan kekuasaan dan juga keizinan daripada Allah Ta'ala. Yang tu asalnya doa dari Al-Quran. Jadi orang yang berjunub boleh tak boleh, dia berdoa pun tak ada masalah. Ya, tak ada masalah dia berdoa dengan doa yang diambil daripada Al-Quran, tetapi dengan syarat dia tidak berniat itu adalah membaca Al-Quran. Tapi kalau niat, sekarang ni saya nak baca Al-Quran, subhanallazi, dosa dia ya, sebab haram bagi orang yang berjunub, orang yang datang haid dan juga nifas membaca Al-Quran. Ketika berdoa boleh mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau nak berdoa ni memang masyhur sekolah doa yang biasa eh, pun tak ada masalah orang yang berjunub untuk berdoa dengan doa ini selagi mana dia tidak meniatkan ia sebagai Al-Quran. Jika tidak dimaksudkan membaca Al-Quran, jika tidak dimaksudkan membaca Al-Quran. Jadi sebarang zikir, contoh kita ada wirid harian kita, kita ada baca zikir. Dalam zikir tu ada ayat Quran. Tapi ketika kita baca tu, kita niat kita sedang zikir. Contoh kita ada zikir bah, kita ada zikir katakan az-zarruqiyah. Dalam zikir tu wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Yang tu zikir. Dalam tu dia dianggap sebagai salah satu zikir. Tetapi dia asalnya Al-Quran. Jadi kalau orang yang berjunub, orang yang datang haid, dia nak baca zikir tu, dia niat saya sedang berzikir. Dia jangan niat dia sedang membaca ayat Al-Quran. Tapi kalau ayat Al-Quran yang langsung tak ada kaitan dengan zikir dan juga tidak ada kaitan dengan doa, tuan-tuan janganlah pula baca niat zikir. Zikir apa benda je, tak ada bentuk zikir. Contoh, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketatkala mana Allah Ta'ala mengatakan, kami berkata kepada para malaikat, kami akan menjadikan di atas muka bumi ini seorang khalifah. Yang tu doa pun bukan, zikir pun bukan. Setakat saya baca wirid, tak pernah lagi jumpa ia sebagai zikir. Jadi kalau kita baca sekali pun kita, ini zikir-zikir. Tak jadi juga sebab dia bukan zikir. Dia bukan ayat untuk zikir. Jadi tak boleh kita baca sebarang ayat yang seperti ini. Kalau kita dalam keadaan berjunub. Okay. Selain itu, yaqul Imam Nawawi. Okay. Selain itu, juga boleh membaca. Secara kita tambah sikit. Selain itu, mereka berdua. Jangan tergantung. Selain itu, mereka berdua juga. Selain itu, mereka berdua, iaitu orang yang berjunub dengan orang yang datang haid. Samalah dengan orang yang datang nifas. Selain itu, mereka berdua juga boleh membaca Bismillah atau Alhamdulillah. Ini kan semua ayat Quran kira-kiranya. Tapi ini sudah dianggap sebagai zikir. Apabila tidak dimaksudkan membaca Al-Quran. Baik dengan niat zikir atau tiada, kalau tidak ada niat. Apa pun. Untuk kalau kita yang haram ni, kalau kita berniat membaca Al-Quran. Tapi kalau kita niat zikir atau kita tak terfikir langsung sebarang niat. Bismillah. Tak terniat pun. Tak niat tu pun zikir. Pun tak ada masalah. Cuma rugilah. Kalau tak niat ia sebagai zikir, tak dapatlah pahala. Tapi tidak jatuh hukum haram. Selain itu, mereka berdua juga boleh membaca Bismillah atau Alhamdulillah apabila tidak dimaksudkan membaca Al-Quran. Baik dengan niat zikir atau tidak ada niat apa pun. Lepas tu, kita berhenti situ. Berhenti situ, tuan-tuan letak titik, tuan-tuan tambah sikit. Mereka berdua, ni ayat baru eh, mereka berdua. Okay. Mereka berdua tidak berdosa. Kecuali kalau diniatkan membaca Al-Quran. Jadi ayat dia akan bunyi, selain itu mereka berdua juga boleh membaca Bismillah atau Alhamdulillah apabila tidak dimasukkan membaca Al-Quran. Baik dengan niat zikir atau tidak ada niat apa pun. Selesai saja tu. Mereka berdua tidak berdosa. Kecuali kalau diniatkan membaca Al-Quran. Selagi mana dia tak niat membaca Al-Quran, maka tak ada masalah dia berzikir atau berdoa dengan doa daripada Al-Quran. Baik, kita baca satu lagi perenggan sebelum kita tutup. Dibolehkan juga membaca satu ayat. dibolehkan juga membaca ayat Al-Quran yang mansukh. Ada beberapa ayat ni satu ketika dulu pernah diturunkan kepada Nabi ayat Al-Quran, tapi akhirnya Allah memansuhkan bacaannya. Kalau kita buka Quran hari ni, dah tak jumpa dah ayat ni. Tapi kalau satu ketika dahulu pada zaman Nabi, pernah ayat ini turun ke atas Nabi dan dianggap sebagai Al-Quran. Tetapi sudah tidak lagi dianggap Al-Quran dari segi bacaannya. Okay? Kalau ayat yang style macam ni, maka tak ada masalah kita baca walaupun kita niat Al-Quran sekalipun. Eh? Sebab dia telah pun dimansuhkan nilai Al-Quran yang ada pada ayat tersebut. Dibolehkan juga membaca ayat Al-Quran yang mansukh. Seperti asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Maksud orang-orang tua lelaki dan orang tua perempuan, kalau mereka berzina, maka rejamlah mereka berdua. Yang kita kata hukum rejam ke atas orang perempuan dan juga orang lelaki yang telah kahwin ni, antaranya adalah hujahnya ayat ini. Tapi ayat ini satu ketika dahulu ayat Quran, tapi telah pun dimansuhkan nilai ayat Al-Quran yang ada pada ayat ini. Jadi tak ada masalah kita nak baca ayat seperti ini. Demikian pula jika membaca khuzil kitab bi quwwah atau udkhuluha bi salamin aminin dan yang serupa dengannya, maka jika tidak diniatkan untuk membaca Al-Quran, hukumnya tidak haram. Contoh macam ada petikan dalam Al-Quran, kita pun guna untuk ajak kawan kita masuk rumah. Contoh kita kata khuzil kitab bi quwwah, kita ada buku, kita boleh belajar bahasa Arab pula. Kita kata, ambil kitab ni dengan penuh semangat dan kekuatan. Kita khuzil kitab bi quwwah. Ambillah buku ini dengan penuh kekuatan dan semangat. Kita pun menunjukkan buku kat dia. Asal tu ayat Quran tu. Tapi kita tak niat ayat Quran. Kita niat dan berorak dengan kawan kita. Maka juga tidak haram. Selagi mana tak niat, itu adalah Al-Quran. Ataupun kita kata, udkhuluha bisalamin aminin. Orang nak tahu rumah. Sila masuk. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalam rumah dengan penuh selamat dan penuh aman. Ini asal ayat Quran. Tapi masa kita sebut tu, kita tak niat ayat Quran. Kita sebut ayat mengajak kawan-kawan masuk rumah. Maka juga tidak haram. Selagi mana dia bukan diniatkan untuk Al-Quran, maka tidak akan jatuh hukum haram. Yang haram orang yang berhaid dan menifas ataupun orang yang sedang berjunub, dia baca Al-Quran dalam keadaan dia niat itu adalah Al-Quran. Kita berhenti setakat ini dahulu tuan-tuan. Ketika bahasa Arab dia sebut tadi, wa amma iza qala li insanin khuzil kitaba bi quwwah aw qala udkhulha bi salamin aminin wa nahwa zalik fa in qasada ghayra al-quran lam yahrum. Kalau orang tu cakap kepada orang lain, sila ambil kitab ini, khuzil kitaba bi quwwah, ataupun disebut kepada orang lain, masuklah udkhulha bi salamin aminin, masuklah rumah saya dengan penuh aman dan juga selamat, maka kalau dia tak niat itu adalah Al-Quran, maka tidak jatuh hukum haram. Besok insyaAllah kita bincang, kalau pula tak ada air, kita berjunub nak baca Quran, air tak ada, nak mandi junub macam mana? Baik, boleh tak boleh kita bertayamum dengan niat nak baca Al-Quran? Kita akan bincang esok hari insyaAllah. Itu sahaja pada saya tuan-tuan dirahmati Allah. Aku luka lihaza wa astagfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi wa ta'ala. Kita berbual juga tak boleh kita pergi sini. Kita tak berbual nak pergi sini. Kita dah junuk tadi. Cepat?